Tulis panti asuhan depan rumahku. Banyak saudaraku ada di situ, semuanya berwajah sayu dan seru. Mereka rindu kasihmu, ayah dan ibu. Senyum untuk